samania aqra'tunna al-qur'ana ba'da salatil fajri ya abna'i. Nah. Orang kedua mukhatab nah. Ya mukhatab. Aqra'tunna. Aqra'tunna. Yakin kamu, Misan? Soalnya ada ya abna'i di sini. Wahai anak laki-lakiku. Anak Qara'tunna atau jawabannya lain? Aqra'tum. Aqra'tum. Naam. Aqra'tumul Qur'ana ba'da salatil fajr ya abna'i. Naam, kecuali kalau ya banati baru aqra'tunna sahih. Naam. Fahimti Ummu Ihsan? Fahim. Baik. Naam, terjem. Apakah telah Apakah kalian telah membaca Al-Quran setelah sholat fajri, wahai abna'i ya anak-anakku? Anak-anak lakiku? Anak-anak laki-lakiku. Ahsant. Nah, tis'ah. Tis'ah. Akhi hafizah surat Ar-Rahman. Hafizah. Akhi hafizah. Nah. Surat Ar-Rahman. Nah. Rahmani ya, Ustaz. Nah, Rahmani. Sahih. Nah. Terjemahkan. Saudara laki-lakiku telah menghafal surat Ar-Rahman. Ahsan. Ini Sat, nah. Ana mau nanya tadi fadal. Yang mana tadi? Manadilah. Artinya kan mamnu minasarf ya. Manadi nah. Wa manadili tadi jawabannya nah. Harusnya kan wa manadilah ya kalau enggak salah. Mamnu minasarf kan ta ya. Karena dia mamnu minasarf. Betul, ya. Tapi ada dhamir ya setelah itu mu. Karena ada dhamir ya, maka dia harus disesuaikan. Ya, harokat yang terdekat dengan ya adalah kasrah. Manadili. Nah. Manadili. Naam. Nah, fahimti, Ummu Ihsan? Ya, fahim. Syukur, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair kepada Ummu Ihsan dan alhamdulillah pertanyaannya dapat maklumat baru kita. Nah. Atau mungkin tambahan untuk mengingatkan para pendengar Roji yang mungkin lupa. Dan kita berikan kesempatan kepada pendengar yang lain di 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum. Taib, silakan. Tamrin yang berikutnya masih di tamrin yang kedua, pelajaran yang ke-8. Anda bisa membuka bukunya di halaman 57 jilid yang kedua. Dan kita telah sampai di nomor Tisah 9 Afan di nomor ke-10 ya. Nomor 10. Silakan di 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib, dengan siapa di mana? Dengan Abdullah di Cibitung. Masyaallah, taib. Kaifaluk ah Abdullah? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Fadhal ya. Lana bi khairin ya Ustaz. Nah, alhamdulillah ana bi khair aidan. Masyaallah. Fadhal rakam 10 ya Abdullah. Rakam 10. Naam. Rakam asarah ya. Naam, halaman 57. 57. Latihan kedua. Nomor 10. Ana titik-titik an qalami wajadta. Ana. Taib. Ana bahasna an qalami walakini. Ana bahastu an kolami walakini mawajatuhu. Ahsant, naam. Ana bahastu, naam. Kolami walakini mawajatuhu. Nah, ahsant, naam. Tarjim. Saya telah mencari pena saya. Naam. Akan tetapi saya tidak menemukannya. Ahsant, naam. Jawabannya idan, bahastu, sahih. Naam. Kata ganti mutakallim, walal mukhatab, walal ghaib ini. Al-mukhatab. Al-mukhatab, mutaakid. Al-mutakallim. Naam, ahsant, naam. Teruskan. Ahad asyar. Man daraba hadhihi al-hayat? Naam, man daraba hadhihi al-hayata? Naam. Siapa yang memukul ular ini? Ahsant, naam. Sehingga di sini kata ganti orang keberapa ini daraba? Kata ganti orang ketiga. Ahsant, al-ghaib idan. Naam, ahsant. Naam. Terakhir, fadal ya Abdullah. Isna asyar. Terakhir. Isna asyar. Naam. Asyarib til kohwatu ya Maryam. Asyarib til kohwata. Sekali lagi. Asyarib til kohwata ya Maryam. Ahsant, naam. apakah engkau telah meminum kopi ini, wahai Maryam? Ahsantum. Kenapa antum menggunakan syaribti? Ti, kenapa di situ mukhatab muannas? Abdullah. Assalamualaikum. Terputus nama. Masyaallah, asif jiddan. Alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan latihan yang 12 yang terakhir, alhamdulillah. Dan alhamdulillah jawabannya mumtazah. Ahsan, jazakallahu khair. Saya jazakallahu khair kepada Abdullah di Cibitung dan kita lanjutkan kembali. Tafadhol. Masih ada dua nomor lagi, tafadhol. Di 0218236543 bagi para pendengar yang lain, silakan di belakang Abdullah. Assalamualaikum. Baik. Anatila. أخونا طيب فضل يا أخ أبو مريم فضل رقم 13 زملائي الموزة وأنا العنبة نعم زملائي أكلوا الموزة وأنا أكلت العنبة أحسنت نعم yang pertama أكلوا yang kemudian yang kedua أكلت أحسن نعم yang pertama orang keberapa ini المخاطب ولا المتكلم للغائب للغائب نعم yang kedua للمتكلم أحسنت نعم الأخير فضل يا أبو المستقبل أنت الأخير 14 فاطمة بنتها بالعصا نعم ضربت لا حول ولا قوة طيب لا بس ضربت نعم ضربت فاطمة بنتها بالعصا ما شاء الله طيب لا بس ضربت فاطمة بنتها بالعصا ترجم يا Fatima memukul saudaranya dengan memukul anak perempuan memukul anak perempuannya dengan al-asa tongkat nah tongkatnya kecil ini sebesar pulpen mungkin akhi enggak siwak besar siwak sebesar siwak sahih hasad nah sebagai tahdzib sebagai bentuk tahdzib nah laisa ta'dzib nah boleh tahdzib hasad nah jadi sini jawabannya adalah darabat nah orang kata ganti orang keberapa ini akhi al-mutakallim wala al-mukhatab dil ghaib ahsant طيب انتهينا من التمرين الثاني kita sudah menyelesaikan latihan kedua sekarang kita masuk ke latihan ketiga atau mungkin ada pertanyaan dari SMS Isan naam ada kita mungkin kita baca dulu nama طيب ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk kita akan angkat sebagiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh طيب dari Ummu Salman di berikut Ustaz jazakillah khair jazakillah untuk penghormatan bolehkah dengan dhamir antuna dan bagaimana perubahannya Ustaz nah jazaki di situ untuk anti kalau dirubah untuk antuna bagaimana ya Abu Maryam jazakunallahu nah jazakunallahu khairan jazakunallahu kunna nah kalau anti jazaki sini antunna jazakunallahu khairan. Ahsant. Nah, baik demikian jawabannya. Kita angkat kembali, bagaimanakah bentuk musanna? Apakah dhamir mustatirnya? Bagaimana bentuk musanna? Baik afwan. Bagaimana bentuk musanna dan apakah dhamir mustatirnya jazakumullahu khair? Naam. Untuk musanna, musanna dia bukan dhamir mustatir. Dia ada alif di situ. Nah, saya ingat ana wallahu alam yang mustatir adalah kata ganti orang ketiga mufrad untuk mudzakkar dan untuk muannats. Nah, wallahu alam. Nanti insyaallah mudah-mudahan di latihan ketiga ini ada penjelasan insyaallah mudah-mudahan. Wallahu alam. Baik, untuk penjelasannya ditunggu, kita akan dibahas kembali nanti pada babnya. Dan pertanyaan kembali dalam tamrin yang pertama tadi, yang pertama. Nah, baik. Mengapa tidak langsung hum zahabu Ustaz? Tapi di buku ini ditulis atau pada dars ke-8 yang di awal nomor 8 latihan ke-1 Hamid, Hashim dan Ali zahabu. Oh. pelajaran ke-8 di awal. Pelajaran ya. Pak Anaf. Hamidun wa Hashibun wa Aliun zahabu. Kenapa tidak hum zahabu dari Ummu Abdillah di Ciputat? Taib Ummu Abdillah tanpa kalimat hum itu sudah terwakili oleh waw di situ. Alas kedzalik ya ikhwan? Bala. Nah, tanpa waw tanpa hum pun hum zahabu kalau kita hilangkan hum sudah terwakili oleh waw dan alif di situ. Nah. Jadi